tak berbeda. Sekitar juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Kita dapat membendung semuanya. Harus berakhir. Terlambat diriku kenal dirimu. Aku sudah ada yang punya. Jangan sedihmu, lupakan diriku. Izinkan ku berikan luk terakhir. Izinkan ku berikan senyum. Bersedu lagi, kenanglah semua di lubuk hatimu. Cinta kita harus berakhir. Terlambat diriku kembali dirimu. Aku sudah ada yang putar. Jika seribu lupakan diriku.